يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة طلبة العلم yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, hari ke-18 atau malam ke-18 bulan Syaban 1436 Hijriah, kita akan menyongsong sebuah amalan besar yang terangkum dalam daurah ilmiah dalam 2 hari berturut-turut insyaallah di masjid ini, Masjid Manunggal, Kabupaten Bantul. Sebuah amalan besar yaitu amalan talabul ilm, amalan yang mengandung nilai ibadah. Tidak ada kepentingan duniawi di balik ini insyaallah. Tidak ada kepentingan politik dan berbagai kepentingan lain selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, selain mengharap istifadah, mendapatkan faedah ilmu, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mengantarkan kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengannya kita menjadi faham dan mengerti tentang syariat Allah dengan mengamalkan segala yang diperintahkannya, dan dengan ilmu itu pula kita dapat mengetahui berbagai perbuatan, amalan dan keyakinan yang dilarang dalam Islam untuk kita dengan segera meninggalkannya. Harapan dengan ilmu ini kita dapat beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas bimbingan al-haq. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Maka yang pertama sekali harus disebutkan dan diingatkan untuk kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak pernah bosan memberikan berbagai karunia nikmatnya kepada kita. Karunia nikmat yang terbesar adalah dilahirkannya kita sebagai seorang muslim, beragama Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran, cinta dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. nikmat yang sangat besar, tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Hingga hari ini Allah masih takdirkan kita sebagai seorang muslim. Hingga hari ini Allah masih berikan keistiqomahan kepada kita untuk berada di atas Islam, di atas tauhid, yang dengan tauhid itu seorang hamba akan terselamatkan dari al-khulud finnar, kekekalan dalam azab an-nar, neraka. Dengan tauhid seorang dapat meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggal dunia di atas tauhid, maka dipastikan dia sebagai ahlul jannah. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena nikmatnya lah kita menjadi senang kepada tauhid dan benci kepada kesyirikan. Dalam keyakinan kita, kita tidak suka untuk tercampuri dan ternodai akidah dan keimanan kita dengan berbagai bentuk kesyirikan atau berbagai ideologi yang bertentangan dengan iman, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan Islam. Maka jangan bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah dengan harapan nikmat ini terus berkelanjutan, nikmat ini terus berkesinambungan dan tidak berhenti, tidak dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Telah ditetapkan oleh Rabb kamu bahwa jika kalian bersyukur, berterima kasih, menempatkan nikmatnya pada tempatnya, meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari selainnya, maka pasti kata Allah, aku akan tambahkan limpahan karunia nikmatku. Allahumma inna nas'aluka min zawali ni'matik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya dan perginya limpahan nikmat-nikmatmu. Demikian penting untuk selalu diingatkan, karena di sekitar kita, di hadapan kita, di kanan kiri kita, selalu mengitari berbagai perkara, selalu mengelilingi kita berbagai urusan yang dapat membuat kita lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam keluarga kita ataupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi, selalu mengelilingi kita berbagai permasalahan yang dapat melalaikan kita dari bersyukur, membuat kita lupa terhadap nikmat. Oleh karena itu, tak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan, dan para asatidah tidak bosan-bosannya pula mengingatkan kita semuanya untuk selalu bersyukur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara nikmat Allah yang sampai hari ini masih Allah berikan kepada kita adalah kesempatan talabul ilm, kesempatan untuk mengkaji qala Allah, qala Rasulullah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, apa maknanya, apa kandungan hukumnya, bagaimana cara diamalkannya, baik dalam bidang ibadah atau dalam bidang muamalah atau dalam bidang akidah dan iman atau dalam bidang dakwah dan yang lainnya. Diberi kita kesempatan oleh Allah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita gunakan untuk mempelajari Islam dengan keinginan untuk menghilangkan kebodohan dan kejahilan pada diri kita, menghilangkan kebodohan pada diri kita tentang berbagai permasalahan keimanan, menghilangkan kebodohan dari diri kita tentang berbagai permasalahan akidah, menghilangkan kebodohan dari kita tentang berbagai permasalahan ibadah dan hukum-hukum muamalah, serta menghilangkan dari diri kita berbagai kebodohan dan kejahilan tentang perkara akhlak dan adab yang syar'i. Demikian sampai hari ini Allah masih memberi kesempatan untuk insya Allah kita termasuk dalam hamba-hambanya yang Allah sebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dirinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia mengerti tentang agamanya. Itu harapan kita. Barakallahu li wa lakum. Maka sekali lagi, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk-bentuk syukur yang dituntut dari kita semuanya, yang dengan itu harapan kita untuk nikmat-nikmat ini tetap berkelanjutan, adalah yang pertama, mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita di majlis ini, majlis ibadah, majlis ilmu, hendaknya kita mengoreksi dan mengevaluasi an-nawaya, berbagai niat dan iradah yang berada dalam sanubari kita. Ketika kita mengevaluasi bahwa benar-benar keberadaan kita di majlis-majlis seperti ini karena mengharapkan ilmu, ilmu yang bermanfaat, mengharapkan amalan yang terbimbing dengan bimbingan ilmu, sekaligus mengharapkan ridha Allah dan jannahnya, maka itu merupakan salah satu sebab terbesar dijaganya berbagai nikmat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika kita tidak pandai-pandai mengevaluasi niat dan irada yang ada dalam sanubari kita, sehingga berbagai amalan kita tidak didirikan di atas niat yang kokoh, sehingga berbagai amalan kita berdiri di atas pondasi yang rapuh, yang Allah katakan dalam ayatnya, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Ayat ini Allah mengabarkan kepada kita perbedaan antara amalan yang berdiri di atas tauhid, di atas ikhlas, dengan amalan yang tidak berdiri di atas tauhid, tidak berdiri di atas ikhlas. Amalan yang tidak berdiri di atas ikhlas dan di atas tauhid, Allah katakan fa'ammaz zabadu, sementara buih akan pergi, sirna, hilang dengan cepatnya, tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, kepada lingkungannya. Namun amalan yang didirikan di atas keikhlasan, di atas tauhid, yang dapat memberi manfaat kepada dirinya, manfaat kepada imannya sehingga bertambah, manfaat kepada akidahnya sehingga menjadi akidah yang lurus, manfaat kepada umat, fayamkuthu fil ardh, akan kokoh di muka bumi, akan berkelanjutan, berkesinambungan, istiqamah. Maka di antara asbab, di antara sebab-sebab dijaganya oleh Allah berbagai nikmat ini, adalah mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kedatangan kita ke majlis seperti ini bukanlah adat tahunan, sebagai kebiasaan tahunan. La, ini adalah dalam rangka talabul ilmi. Ini dalam rangka untuk mengkaji kitabullah dan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta upaya memahami keduanya dengan apa yang telah difahami, diamalkan, dijelaskan oleh para ulama salaf dari kalangan sahabah ridwanullah alaihim jami'an, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dari kalangan ulama umat setelah mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk sebab yang dengannya nikmat kita akan dijaga oleh Allah adalah al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu yang kita pelajari, beramal dengan ilmu yang kita pelajari merupakan salah satu sebab terbesar dijaganya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, ketika seorang tidak beramal dengan ilmu yang dipelajarinya, ilmu hanya sebagai hiasan yang enak dipandang dari luar, namun secara batin dia tidak memiliki hakikatnya. Secara batin dia bukanlah sesuatu yang kokoh karena tidak diamalkan. Maka nikmat ilmu ini dan kesempatan thalabul ilmi ini akan hilang, akan pergi dari kita ketika kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam bidang tauhid. Kita benar-benar mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam bidang iman, ilmu yang kita pelajari dalam bidang akhlak, ilmu yang kita pelajari dalam bidang ibadah dan muamalah, diamalkan, diterapkan, dipraktekkan, maka itu merupakan salah satu sebab terbesar dijaganya berbagai nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang dengannya Allah akan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah as-sabr, kesabaran. Sabar dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang mengandung beragam konsekuensi. Berbagai konsekuensi itu tadi ada yang menyentuh pribadi kita, ada yang menyentuh keluarga kita, ada yang menyentuh perasaan kita, ada yang menyentuh perekonomian kita, dan seterusnya. Ada yang menyentuh hilangnya sahabat karib kita. Begitu konsekuensi-konsekuensi syariat ini. Sebagaimana orang-orang yang sebelum kita telah menjalaninya, mengalaminya, sabar di atas syariat, sabar di dalam menuntut ilmu, dan sabar dalam mengamalkannya, serta sabar dalam menyampaikannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, di antara sebab dijaganya dan dipeliharanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat memahami Al-Quran dan sunnah di atas apa yang telah difahami oleh generasi terbaik umat ini, nikmat ukhuwah dan yang lainnya, adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menerapkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita keseharian, dalam perkawanan dan persahabatan kita, dalam kegiatan dan ta'awun kita, dalam dakwah kita, dalam pendidikan kita, dalam rumah tangga kita, menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, bukan yang munkar. Nahi munkar dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan yang munkar yang serupa atau yang lebih munkar lebih-lebih. Amar ma'ruf nahi munkar ketika seorang melihat saudaranya bermalas-malasan, dia melakukan amar ma'ruf, mengajak saudaranya untuk bersungguh-sungguh beribadah. Melihat temannya, kawannya tidak serius di dalam mengamalkan sunnah, maka dia melakukan amar ma'ruf dihimbau, dinasehati, diajak, dimotivasi temannya untuk bangkit dan mau beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak diamalkan, tidak diupayakan, kemaksiatan terjadi dibiarkan, kemungkaran di hadapannya tidak ada upaya untuk merubahnya, kemungkaran terjadi pada keluarganya dia biarkan, kemungkaran terjadi pada temannya dia tidak peduli, maka ini akan menjadi sebab terbesar atau salah satu sebab terbesar dicabutnya nikmat. Sebagaimana sejarah telah membuktikan hal itu bagi mereka-mereka yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam semua perkara, dalam semua bidang, dalam berbagai kesempatan, kesempatan berdua, bertiga, atau lebih dari itu. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah akhlak para nabi, akhlak para ulama. Tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak kemudian masing-masing hanya mau mengurus dirinya, tapi dia berusaha, dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Melihat saudaranya tidak serius dalam thalabul ilmi, dia ingatkan dengan kata-kata yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan hikmah, dengan kelembutan. Melihat putranya juga tidak berserius di dalam beribadah, di dalam menerapkan Islam, maka dia melakukan amar ma'ruf, memberi nasihat, membimbing dengan cara yang baik. Demikian seterusnya. Ikhwani fiddin, azan yallahu iyakum. Pada majlis kita pada malam hari ini adalah majlis bagian dari rangkaian kita berusaha menjaga dan memelihara nikmat. Di antara bentuk sebab dijaganya nikmat adalah kita bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang berbuat baik kepada kita. Bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang membantu, mengulurkan tangannya, atau berbagai bentuk bantuan dan dukungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang tidak dapat dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Alhamdulillah, kita di Kabupaten Bantul ini diberi kesempatan, didukung, diberi kemudahan-kemudahan untuk mengamalkan atau melaksanakan amalan thalabul ilmi. Di Masjid Allah ini, Masjid Manunggal, kita diberi izin, diberi kesempatan dengan berbagai fasilitas yang ada. Nah, fasilitas lampu, penerangan, dan yang lainnya. Kesempatan dengan menerima ribuan ikhwah. Keadaan ini, kemudahan yang diberikan oleh takmir masjid dan pemerintah Kabupaten Bantul ini bukan tanpa konsekuensi. Banyak perkara yang muncul di balik ini. Namun mereka senang, mereka bersabar. Maka akhlak seorang muslim yang bersyukur kepada Allah, dia mengerti dan faham siapa orang-orang dan manusia yang berbuat baik kepadanya untuk dia bisa bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada kita, tentu di samping dengan ucapan-ucapan yang baik, doa kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Kita mendoakan pemerintah Kabupaten Bantul, semoga Allah limpahkan hidayah dan taufiknya. Kita doakan kepada Allah untuk pemerintah Bantul, takmir Masjid Manunggal, agar Allah lindungin mereka, keluarga dan anak keturunannya dari berbagai perkara yang tidak Allah sukai. Dan semoga berbagai uluran tangan, bantuan dan kemudahan serta dukungan yang hampir 11 atau 11 kali acara kita mengadakan di kota ini, di samping kegiatan-kegiatan ahli sunnah yang lainnya selain daurah tahunan, Allah jadikan amalan mereka ini sebagai amalan saleh yang akan menambah beratnya mizan timbangan amalan soleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami berharap kepada antum untuk benar-benar beramal dengan ini. Sempatkan untuk antum berdoa untuk semua pihak yang membantu dan memberi kemudahan. Berdoa dalam sholat antum dengan gambaran doa yang tadi saya sampaikan. Boleh berdoa dengan yang lainnya yang isi dan substansinya adalah kebaikan untuk pihak-pihak yang telah memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Itu bagian daripada syukur kepada Allah. Al-Karim, idza akramtahu malaktah. Orang yang mulia, kalau dimuliakan oleh orang, dia tahu diri. Orang yang mulia, kalau dibantu dan dimuliakan oleh orang, dia tahu diri dan kapasitasnya. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi al-la'in, orang yang licik, adalah orang yang ketika manusia berbuat baik kepadanya, dia tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, maka himbauan dari kami para asatidzah dan juga panitia penyelenggara, jagalah baik-baik masjid ini, kebersihannya, kenyamanannya, keindahannya, ketertibannya. Dan ini adalah rumah Allah, ini adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat yang paling Allah cinta di muka bumi adalah masjid, masjid-masjidnya. Dan yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Kita berada di masjid. Masjid Allah yang harus kita agungkan. Harus kita muliakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimbau dalam berbagai hadisnya untuk memuliakan masjid. Memuliakannya dengan ibadah, memuliakannya dengan akhlak, memuliakannya dengan kebersihan, dibuat masjid itu bersih, tertib, wangi, sehingga kita pun menjaga diri kita, kebersihan badan kita ketika kita masuk masjid. Tidak sama dengan ketika kita masuk ke pasar. Kita masuk ke masjid dengan pakaian yang bersih, rapi, indah dipandang. Demikian salah satu bentuk upaya kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kepada seluruh teman yang mungkin pada malam hari ini belum bisa hadir atau belum datang, tolong disampaikan kepada teman-teman kita yang lainnya sebagai bentuk upaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan upaya kita untuk mensyukuri semua pihak yang berbuat baik kepada kita. Mungkin juga ada di antara kita yang berjalan di luar masjid, Di sana ada bunga, di situ ada taman, di situ ada fasilitas-fasilitas masjid. Jaga baik-baik. Anggaplah itu milik Anda sendiri. Bagaimana Anda memilih atau menjaga, memelihara aset-aset Anda, dijaga dengan baik. Begitu juga penggunaan air dan yang semisalnya. Di samping syariat kita mencontohkan dan menghimbau untuk hemat dalam penggunaan berbagai fasilitas, Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud. Satu mud itu mungkin kalau tangan mereka dahulu tidak sampai setengah liter, tidak sampai barakallahu fikum 500 mililiter. Satu mud kita jaga, berwudu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, kita akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang setiap tahun pun mereka juga mengetahui adanya acara ini. Maka jaga baik-baik budi pekerti dan akhlak seorang muslim, budi pekerti dan akhlak para penuntut ilmu dalam bermuamalah dengan umat, baik itu umat muslim yang ada di sekitar kita. Kalau kita berjumpa dengan mereka, kita mengucapkan salam. Kalau mereka memberi salam, kita wajib menjawabnya. Ketika kita berjalan di hadapan mereka, berjalan sebagai seorang yang bertawadhu, bukan seorang yang membusungkan dada atau memalingkan wajahnya. Ketika Anda berinteraksi dengan masyarakat sekitar, bermuamalah dengan mereka muamalah yang hasanah. Akmal mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqa. Begitu Rasulullah SAW mengabarkan, kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Antum mungkin akan membeli makanan atau minuman dan beberapa hajat antum lainnya di toko yang sana, yang di sebelah sana, yang warung di situ, ataukah yang di sini. Jaga akhlak dan budi pekerti yang baik. Duduk di warung tersebut dengan cara yang sopan jika terpaksa antum duduk di sana. Ketika antum masuk ke toko membeli sesuatu, sampaikan dengan kata-kata yang sopan, yang indah dan baik didengar. Dan lakukanlah muamalah itu dengan kejujuran, dengan memberikan kemudahan-kemudahan, tidak mempersulit. Begitu juga saudara-saudara kita yang mungkin berkendaraan, baik itu motor ataukah mobil, bus dan yang semisalnya, letakkanlah kendaraan-kendaraan Anda pada tempat yang tidak mengganggu orang. Parkir sepeda motor di tempat yang memanglah disediakan. Parkir mobil di tempat yang membuat orang tidak terganggu. Jangan parkir di depan pintu orang. Antum kiaskan kepada diri antum semuanya. Kiaskan ketika antum sebagai pemilik dan penghuni rumah, tiba-tiba ada mobil parkir di depan pintu garasi antum. Antum mau keluar enggak bisa, terganggu. Sementara antum terburu-buru, mungkin ada yang mau bekerja, mungkin ada yang mau ke rumah sakit dan berbagai hajat lainnya. Maka akhlak seorang muslim, akhlak seorang yang cinta sunnah adalah tidak mengganggu manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya, ucapannya, kata-katanya, ataupun dari tangannya. Selamat kaum muslimin dari gangguannya. Di saat berjumpa di jalan, dia tidak tertawa terbahak-bahak mengganggu orang lain. Ketika dia melakukan transaksi jual beli, dia menepati janji, melakukan transaksi tersebut dengan yang terbaik. Kalau suka dibeli dengan hormat, kalau tidak suka maka ditolak dengan hormat, dengan adab. Barakallahu fikum. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Demikian pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an benar-benar memperhatikan hak-hak umat. Mungkin ada di antara antum yang terpaksa harus sewa tempat, sewa rumah, homestay dan yang semisalnya. Jaga baik-baik rumah tersebut. Jangan karena kita merasa sudah menyewanya, kita merasa sudah membayarnya, kemudian kita semaunya meletakkan barang seenaknya, menggunakan listrik seenaknya, menggunakan air semaunya. Tidak. Tidak demikian akhlak seorang talibul ilmu. Tidak demikian akhlak seorang ahli sunnah. Dia benar-benar merasakan aset orang itu wajib saya jaga. Orang ini wajib saya hormati. Apa yang tidak pantas secara adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam? Sekali lagi, segala ucapan, perbuatan, tindak tanduk yang secara uruf, secara adat istiadat di negeri kita tidak pantas diucapkan, tidak pantas dilakukan, tidak pantas ditampakkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita pun harus menghormatinya, kita harus menghargainya. Barakallahu fikum. Wahai ahli sunnah, demikian akhlak seorang ahli sunnah. Mungkin ada di antara antum yang terpaksa tinggal di masjid-masjid. Beberapa masjid yang tidak jauh dari Masjid Manunggal ini membuka pintunya lebar-lebar bagi kita untuk tinggal di sana, menginap di sana, merebahkan tubuh kita di sana, sehingga kita bisa menghilangkan lelah, kecapean kita pun hilang. Betapa luar biasa. Maka dari itu, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Jangan membalas kebaikan dengan kejelekan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masjid yang telah membuka pintunya lebar-lebar untuk kita, wajib kita untuk menjaganya. Apa yang bisa kita lakukan? Barakallahu fikum. Apa yang bisa kita berikan untuk masjid tersebut? Walaupun sekadar menjaga kebersihannya, mungkin di sana ada air yang tergenang, kita bersihkan. Mungkin di sana ada beberapa sampah yang berserakan, kita bersihkan, kita masukkan ke tong sampahnya. Mungkin di situ ada air atau keran air yang terbuka. Bukan kita tidak peduli, kita biarkan begitu saja. Lah, kita matikan air tersebut atau keran tersebut. Lampu yang masih menyala, bukan pada waktunya, kita matikan. Bukan kita masuk, keluar, tidak peduli. Tidak demikian ahli sunnah. Tidak demikian akhlak seorang ahli sunnah. Menjaga kebersihan dan kerapian dirinya, kebersihan dan kerapian pakaiannya. Tidak harus yang mahal, tapi bersih, rapi, enak dipandang, dan sedap. Tidak kemudian kita masuk ke masjid, ke rumah orang, maaf-maaf saja, pakaian kita mengeluarkan aroma yang tidak pantas untuk didengar atau dicium oleh orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna masajidallah fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang makan bawang putih atau memakan bawang merah yang aromanya cukup mengganggu, jangan sekali-kali mendekat ke rumah Allah. Ada di antara mereka yang hanya membatasi dengan dua jenis benda yang disebutkan tadi. Selain itu, walaupun aromanya tidak nyaman, tetap diizinkan. Namun, banyak dari kalangan ulama yang mengkiaskan segala sesuatu yang aromanya tidak nyaman masuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis ini. Demikian ditarjih oleh para ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Al-Lajnatu Daimah serta beberapa ulama kibar yang lainnya, sehingga aroma segala bentuk aroma yang mengganggu manusia, maka malaikat pun terganggu dengannya. Karena demikian lafaz hadis tersebut, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan segala sesuatu yang manusia ini terganggu dengannya. Kalau kita terganggu dengan aroma yang tidak nyaman, mungkin dari kolam suah kita, atau mungkin dari keringat kita, atau mungkin yang lainnya, maka illah dalam hadis ini disebutkan, malaikat pun terganggu dengannya. Maka dari itu, terlepas dari pendapat mana yang rajih, dari pendapat mana yang kuat, namun kita sebagai muslim hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh serius dalam menjalankan sunnah yang dibimbing oleh Nabi. Dahulu Nabi sangat senang untuk tercium dari beliau aroma yang wangi. Ini salah satu bagian daripada adab dan akhlak Islam. Ikhwani fiddin azan yallah wa iyakum. Kemudian teman-teman yang kebetulan juga sangat senang dan bersungguh-sungguh untuk putra-putranya juga ikut dalam acara mulia ini. Anak-anaknya diajak bersama dengannya menghadiri majlis ilmu. Sungguh itu adalah amalan yang mulia. Sungguh perbuatan Anda sebagai ayah adalah perbuatan yang terpuji. Peduli kepada anak-anak kita, peduli kepada nasib keimanan mereka, nasib akhlak dan ibadah mereka. Namun tolong, ketika berada di masjid, baik masjid yang kita berada di padanya sekarang atau masjid-masjid yang lainnya, hendaknya benar-benar anak-anak kita pun mendapatkan perhatian dan pengawasan. Jangan sampai kita lalai, kemudian anak-anak kita mengganggu. Mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu orang yang sedang istirahat, mengganggu orang di jalan, mengganggu orang yang sedang berjualan. Jangan sampai. Perhatikan dan awasi putra-putri antum. Jaga dengan baik. Jaga dan perhatikan mereka. Tanamkan kepada mereka akhlak dan budi pekerti yang mulia, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Sebagaimana sudah biasa terjadi dan biasa berjalan dalam daurah kita di Masjid Manunggal Kabupaten Bantul ini, adanya kegiatan perdagangan, adanya kegiatan jual beli di tempat yang memang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Ada beberapa hal penting yang wajib diketahui oleh kita semuanya, baik posisi kita sebagai bai', sebagai penjual, atau posisi kita sebagai musyteri, sebagai pembeli, atau posisi kita hanya sekedar orang-orang yang berlalu lalang di sana. Pertama, yang penting diingatkan adalah, ketahui bahwa kedatangan antum semuanya ke tempat yang mulia ini dengan tujuan utama talabul ilmi, bukan untuk berbelanja. Ini yang pertama. Tujuan utama antum datang ke tempat ini adalah untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkannya secara langsung dari lisan para ulama kita yang datang dari negeri yang jauh, dalam rangka peduli kepada kita, ingin berbagi ilmu dengan kita. Maka dari itu, jangan sampai kegiatan dan tujuan utama ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan primer, bukan tujuan utama. Jangan sampai terganggu. Di saat waktunya kita talabul ilmi, di saat kita harus duduk di masjid, pemberi materi syekh ataupun asatidah telah datang, masih ada di antara antum yang sibuk dengan berjual beli, baik sebagai pembeli ataupun sebagai pedagang. Jangan sampai barokah ilmu, barokah majlis ini menjadi berkurang disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang melalaikan kita dari kekhusyuan, dari khusyuk dalam talabul ilmi, dari konsentrasi kalbu dalam menuntut ilmu. Jangan sampai. Begitu juga terkhusus para pedagang. Ikhwanna jazakumullah khair, kita berhusnudzon kepada antum bahwa tujuan utama antum datang ke sini adalah untuk ilmu. Namun antum mencari dan menggunakan kesempatan yang sedikit untuk yatarazzaq, mencari sedikit rezeki untuk menghidupi keluarga, maka silakan. Namun jangan sampai pula mengganggu tujuan utama antum datang ke sini. Jangan sampai pula keberadaan antum sebagai pedagang mengganggu, apalagi bukan mengganggu diri antum saja, mengganggu program talabul ilmi yang antum canangkan, tapi malah atau bahkan mengganggu saudara-saudaranya yang lainnya. Jangan terjadi yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait adanya aktivitas jual beli. Jangan sampai terjadi jual beli di rumah Allah. Jangan sampai terjadi transaksi jual beli di rumah Allah, di masjid. Karena syariat kita, syariat Islam, melarang transaksi jual beli di masjid. Atau transaksi yang semisalnya, sewa menyewa misalkan, atau jual jasa misalkan, di masjid. Jual pulsa misalnya, di masjid. Antum kiaskan beberapa hal yang lainnya. Atau misalkan jual jasa, jasa angkutan, transaksi. Antum mau pulang kemana ya akhi? Saya mau pulang ke Jawa Barat. Mari pakai mobil saya. Transaksinya di pintu masjid sana. Berapa ongkosnya? Oh, per orang 50 ribu. Antum ada berapa orang? Kami ber-10. Berarti 500 ribu. Tawar-menawar. Gak boleh kurang ya akhi. Nah, di masjid. Maka ketahui, Allah tidak akan memberikan barokah. Karena kita dengan itu tidak menghormati masjid. Tidak menghargai rumah Allah. Yang bangunan ini didirikan untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, solat ataupun yang lainnya. Maka dari itu sekali lagi, jangan sampai terjadi transaksi jual beli, sewa menyewa dan yang semisalnya di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, di saat antum bermuamalah di arena perdagangan, arena jual beli, jadilah kita sebagai seorang muslim yang melakukan muamalah dan transaksi yang memenuhi kriteria-kriteria syariat dalam jual beli. Tentunya enggak cukup waktu untuk berbicara tentang kriteria jual beli. Namun setidaknya secara global, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa adab jual beli. Antara lain, beliau mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah merahmati seorang hamba yang mudah dalam berjual beli, baik di saat dia sebagai penjual, tidak mempersulit, mudah. Nah, secukupnya. Ada kekeliruan dari si pembeli, dia mudah memaafkan. Dan sebaliknya, samhan idza ishtara, dan sifat mudah ketika dia membeli, tidak dipersulit. Nah, tidak dia mempersulit keadaan, baik pembayarannya atau saat melakukan tawar-menawar. Jangan melakukan penawaran yang diistilahkan dengan bithamanin bakhsin. Ya. Jangan dengan harga yang membuat si penjual benar-benar tidak lagi mampu untuk berjual beli. Atau sebaliknya si pedagang, jangan mempersulit. Karena barang siapa yang memberi kemudahan, baik dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli, maka Allah akan merahmati dia. Rahima Allahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah merahmati seorang hamba yang mudah dalam berjual beli, baik dia sebagai pembeli ataupun dia sebagai penjual. Kenapa? Berapa banyak terjadi kerugian secara materi dan kerugian secara mental dan keimanan disebabkan tidak adanya sifat samhan, tidak ada sifat saling memudahkan. Yang ini mempersulit dalam menawar barang, yang ini mempersulit dalam memberikan harga, sehingga akhirnya terjadi hal-hal negatif sampai keluar ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan. Misalkan, ah kamu itu sebagai pedagang jangan ambil untung besar-besar, jangan terlalu banyak, menyinggung perasaan si penjual. Begitu juga karena pelitnya si pembeli, sulit dan rumitnya dia menawar-nawar, akhirnya si penjual mengatakan, kamu ini cerewet, kamu ini itu dan itu. Akhirnya rugi dua kali. Sudah gak mendapatkan rahmat dari Allah, gak mendapatkan barokah. Yang kedua, terganggu keimanan kita. Ketika seorang marah dan tersinggung, itu iman turun. Di saat seorang lagi berkonflik, rentan iman untuk turun. Rugi dua kali. Dunia kita rugi, akhirat kita juga rugi. Maka perhatikan ya ikhwani, barakallahu fikum. Kemudian aturan-aturan syariat dalam berjual beli. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ahadukum ala bai'i akhih. Rasulullah melarang seseorang melakukan transaksi jual beli atau tawar menawar di atas transaksi saudaranya yang telah lebih dahulu menawar barang tersebut. Begitu juga si pembeli, si penjual. Kalau ada si seorang pembeli datang ingin membeli barang antum dengan harga misalkan 10.000. Antum tahu ada pembeli kedua mau membelinya dengan 12.000. Sementara tawar-menawar antum dengan orang pertama tadi belum selesai, jangan antum pindah kepada orang kedua. Selesaikan transaksi yang pertama, selesaikan dan tuntaskan tawar-menawar yang pertama. Dengan itu akan barokah. Kalau tidak, bisa terjadi konflik antara pembeli yang pertama dengan pembeli yang kedua, atau bahkan konflik dengan antum sebagai penjual. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku ahli sunnah. Ahli sunnah senang untuk berbudi pekerti, berakhlak dengan akhlak yang islami. Kemudian yang berikutnya, antum tahu bahwa medan jual beli antum itu terbatas. Antum kalau mau berjual di tempat-tempat umum, mungkin antum merasa sulit, terjadi ikhtilaf, terjadi khalwa, terjadi ini dan itu. Nah, sehingga sebagian teman kita memilih untuk berjual beli di tempat-tempat yang masih bisa dengannya menjaga iman. Terbatas dalam jual beli ini. Tidak semua barang bisa kita jual. Kita menimbang, menengok, mengevaluasi. Kalau ternyata barang ini mengandung perkara yang dilarang dalam syariat, kita gak mau menjualnya. Sehingga terbatas tempatnya, kita terbatas waktunya, terbatas pula jenis barang-barang yang kita jual. Maka dari itu, barakallahu li wa lakum, perhatikan baik-baik. Jangan sampai antum di antara para pedagang ya, terjadi persaingan yang tidak sehat. Baik dari sisi tempatnya, persaingan tempat, saling hasad, atau persaingan dalam proses jual beli. Sungguh itu tidak mendatangkan barokah. Antum jauh-jauh dari tempat rumah antum, antum lelah menyiapkan perdagangan tersebut, ternyata antum tidak mendapatkan faedah akhirat dan tidak mendapatkan faedah atau keuntungan dunia. Juallah dengan sesuatu ini dengan normal. Jangan karena persaingan dan ambisi antum saling menjatuhkan harga. Di samping akan merugikan antum dunianya, akhiratnya pun antum akan rugi. Kenapa? Terjadi perselisihan, ketersinggungan, tidak saling menyapa gara-gara persaingan dalam perdagangan. Rugi kita. Sementara antum ahlus sunnah, ghuraba. Antum ghuraba. Antum asing barakallahu fikum. Jaga baik-baik nikmat sunnah. Ini beberapa perkara yang mungkin saya masih ingat untuk menyampaikannya kepada antum. Berikutnya, saya juga ingat sesuatu yang penting atau saya rasa penting adalah di tempat ini beragam manusia. Mungkin datang juga manusia yang kita gak kenal. Maka dari itu, jangan kita memberi peluang kepada saudara kita untuk berbuat kemungkaran. Di samping dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar yang tadi saya sebutkan, kalau antum melihat ada teman kita menempatkan barangnya bukan pada tempatnya, ingatkan dia. Kalau antum melihat saudara kita mengotori masjid, ingatkan, ya akhi, yang seperti ini sudah diingatkan oleh panitia, diingatkan oleh para asatidzah, jangan antum melakukan ini. Sampaikan dengan kata-kata yang sopan, yang hikmah, yang dinasehati jangan tersinggung, yang diingatkan berterima kasih. Kalau antum mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan, jangan ogal-ogalan, ya. Hormati pengendara yang lainnya. Jangan melanggar peraturan lalu lintas. Wahai ahli sunnah, kalau ahli sunnah tidak bisa menghargai dan menghormati peraturan lalu lintas, lalu siapa lagi? Ahli sunnah yang mengerti dalam manhajnya, belajar dari waktu ke waktu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada waliul amr. Ahli sunnah yang selalu mendengar hadis, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Ahli sunnah sendiri ternyata tidak bisa taat peraturan. Ahli sunnah sendiri ogal-ogalan. Ahli sunnah sendiri tidak bisa menghormati peraturan lalu lintas. Siapa lagi? Maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang sopan, yang hikmah, penuh akhlak. Kemudian juga ketika antum meletakkan barang-barang antum, baik itu tas ataupun handphone dan yang semisalnya, letakkan pada tempat yang tidak merugikan antum dan tidak merugikan orang lain. Jangan kita membantu syaitan untuk mencelakakan saudara kita. Perhatikan di mana antum letakkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada barang hilang atau menemukan barang hilang, serahkan kepada panitia pada tempat yang telah diumumkan, pada tempat yang telah diletakkan. Letakkan barang-barang antum pada tempat yang baik. Baik tidak mengganggu orang yang sholat, baik dalam pengertian tidak merugikan antum dan orang lain. Kemudian masalah HP. Kita berada di masjid, jangan sampai HP kita mengganggu orang yang sedang sholat atau berzikir atau sedang thalabul ilmi. Hendaknya HP dinonaktifkan di saat sholat, di saat kita ta'lim. Juga keberadaan HP-HP yang masih didapati ringtone dalam bentuk musik, hendaknya dirubah, dimodifikasi dengan ringtone yang lainnya, suara yang lainnya. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah, ini mungkin yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Dan mungkin lebih dari mungkin dua kali lipat ini teman kita yang belum datang, Nah, maka antum yang sudah mendengar tausiah ini dari mewakili panitia, hendaknya antum membantu menyampaikannya kepada teman-teman. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini majlis tausiah malam hari ini. Semoga Allah membantu saya dan antum semuanya untuk mendapatkan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah bantu saya dan antum untuk bisa beramal dengan ilmu tersebut dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.